ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan membaca buku Syarah Aqidah Ar-Razyain tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Kemarin kita sampai di halaman berapa? 17. Paragraf ke berapa? Rawa Abu Ahmad Al-Askari. Dan saya minta maaf atas keterlambatan ini karena ada hal yang tidak bisa ditunda. Jadi ceritanya tadi setelah selesai maghrib saya disuruh beleh pitik ini. Tapi karena saya mau pengajian, ya harus dibeleh ke. Saya pergi ke tukang bengkel pitik, sampai di sana tutup, akhirnya saya sembelih sendiri. Karena kalau tidak segera disembelih dia mau mati. Akhirnya saya harus beleh, harus bedati sehingga menjadi terlambat. Begitu ya. Nanti teman-teman yang mau makan pitik boleh ke tempat saya setelah ini. Tapi nunggu godok dulu. Jadi tak bedati langsung tak tinggal. Di halaman ke-17 paragraf ke-1, 2, 3, 4 penulis mengatakan Farwa Abu Ahmad Al-Askari fi akhbaril musahifin telah meriwayatkan Abu Ahmad Al-Askari tentang kabar orang-orang yang dia itu menuntut ilmu tetapi tidak berguru gitu. Menuntut ilmu hanya otodidak, belajar sendiri, mengambil kesimpulan sendiri, seperti itu. Halaman 32. Bi isnadihi ila Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi. Dengan sanad dari Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, yaqulu, dia mengatakan, kana yuqalu, dahulu kala dikatakan di kalangan para ulama ussalaf, la tahmilul ilma an sahafiyyin. Janganlah kalian mengambil ilmu, belajar ilmu dari orang-orang yang tidak berguru, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau duduk-duduk di kalangan atau di hadapan para ulama. Makanya tidak ada satupun umat Islam yang mempelajari Islam secara otodidak, tidak mau berguru, mesti kesimpulan yang dia ambil akan menjadi aneh dan bertentangan dengan pemahaman as-salafus saleh. Seperti itu. Maka metode kita di dalam beragama adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah ya di hadapan guru, kemudian mengikat pemahaman kita dengan pemahaman salafus saleh. Jika tidak, maka yang dihasilkan adalah pemahaman-pemahaman yang liar yang tidak pernah dikatakan para ulama us-salaf. Ya, sepertinya apa misalnya? Seperti mengatakan Dajjal itu adalah Saibaba, itu kan pemahaman liar. Kemudian ada 17 titik persamaan antara Saibaba dengan Dajjal, itu isinya udah adek gaduh. Kemudian ada lagi mengatakan Candi Borobudur adalah istananya Nabi Sulaiman, itu pemahaman dari mana? Ada lagi mengatakan orang Islam itu kalau tidak berbaiat maka kafir, tidak sah keislamannya. Dapat dari mana dia pemahaman seperti ini? Dia membaca Al-Quran sendiri, dipahami sendiri, tidak berguru, sehingga akan muncul pemahaman-pemahaman yang aneh. Apalagi orang-orang liberal, sangat liar sekali. Kalau mereka mempelajari Islam hanya berbekal akal semata, tidak di bawah bimbingan guru. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, ya akhil antana lal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa istihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman. Saudaraku, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menjelaskannya dengan rinci. Kecerdasan, hirsun, semangat, wajtihadun, kesungguhan di dalam belajar. Orang-orang itu sungguh-sungguh di dalam melakukan kemaksiatan. Konser, musik, joget-joget, toel-toel sana-sini. Itu meskipun hujan bertahan mereka. Tapi kalau pengajian hujan bertahan tidak? Tidak, bubar. Gitu. Pengorbanan kita untuk mendapatkan ilmu itu kurang. Al-ilmu idza a'taita kullaka yu'tika ba'dah. Ilmu itu kalau kalian mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan yang kalian miliki, kekayaan, harta, tenaga, pikiran, ya kecerdasan, semua potensi kita kerahkan, yu'tika ba'dahu. Ilmu hanya akan memberi kita sedikit berupa ilmu. Wa idza a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Kalau kalian mengerahkan sebagian dari kemampuan yang kalian miliki, setengah-setengah ngaji itu, la yu'tika syai'an. Ilmu tidak akan memberi kalian sedikit pun, tidak akan memberi apa-apa. Jadi kecerdasan, kesungguhan, semangat, wa bulghatun apa? Modal, perlu apa namanya? Harta, kemudian wa suhbatu ustadzin, di bawah bimbingan ustaz. Wa tuluz zaman, dalam waktu yang lama, begitu. Jadi kesudahan dari orang-orang yang apa namanya? Sahafiyin ini, orang-orang belajar sendiri di rumah gengsi. Saya kan sudah senior, masa saya belajar lagi dari bawah. Saya kan sudah sering ngisi pengajian di mana-mana. Tapi saya ini belum bisa baca Quran loh. Kemudian suruh belajar tajwid, membaca surat Al-Fatihah gengsi. Saya pernah beberapa bulan yang lalu belajar membaca bismillah itu sampai beberapa pertemuan. Saya membaca bismillah itu disalahkan terus sama Pak Ustadznya. Tetapi ya itu bagian dari apa? Bagian dari proses menuntut ilmu, berguru kepada seorang ustadz, dan tidak mencukupkan diri dekem di rumah, membaca sendiri, dengar radio, nonton TV. Apakah itu kejahatan? Tidak, itu kebaikan. Tetapi kebaikan itu akan menjadi maksimal tatkala kita duduk di majelis ilmu. Makanya hadisnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Begitu kata Nabi. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Jadi para ulama salaf mengatakan jangan kalian mengambil ilmu dari sahafiyin, wala ta'khudul qur'ana an mushafiyin. Jangan pula kalian belajar Al-Qur'an dari orang-orang itu. Itu orang-orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu. Wa sababu dzalika, sebab dari hal itu, anna fahmaka lil kitabi, bahwasanya pemahaman engkau terhadap Al-Kitab, qad yaqsuru bika an muradi sahibi. Yaqsuru bika, itu menjadi kurang atas engkau, an muradi sahibihi, dari maksud yang diinginkan oleh penulis kitab. Begitu. Apalagi bahasa Arab ini, yang kita itu baca WA saja terkadang yang ngirim itu maksudnya ngalor, kita pahamnya malah ngidul. Gitu. Makanya ketemu langsung. Gitu. Apalagi urusan penting, apalagi urusan khidbah, ngelamar anaknya orang. Wah, itu kalau enggak ketemu langsung horor. Ya. Terlebih lagi belajar ilmu agama, baca sendiri itu kadang kita pemahamannya ngalor ngidul. Makanya sering kita temukan terjemahan yang aneh sekali. Karena dia membaca buku kitab sendiri, diterjemahkan sendiri, tidak berguru kepada orang lain yang lebih ngerti. Akhirnya hasil terjemahannya rusak. Hasil terjemahannya rusak. Nah itu. Banyak contoh dalam masalah ini. Kama annahu yaqsuru bika min adabi sahibihi, sebagaimana menjadi pendek, menjadi kurang atas dirimu, an adabi sahibihi, dari adab penulis kitabnya. Itu. Kalau kita cuma belajar di rumah, bagaimana kita belajar adab, sopan santun, akhlak dari guru kita? Oh, kita enggak hadir. Kita ngerungokke MP3 siaran langsung begitu toh di rumah. Jadi manfaatnya banyak. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik, yang tidak salah, tidak keliru, sesuai dengan keinginan penulis kitab. Yang kedua, kita bisa belajar adab, belajar akhlak langsung kepada guru kita. Balil haqqu annaka sayarta tarfaka fi da'wati ba'dir rijal alladhina urifu bil ghuluwi fil istiqlaliyati wasyududi fil istinbat wal iqda'i fi a'radi ahli ilmi illa wajata man sya'a ghalatihim min az-zuhdi fi majalisil ulama wa min tahsinidh dhanni bin nafs. Balil haqqu annaka sayarta tarfaka fi da'wati ba'dir rijal. Bahkan terkadang engkau itu akan menemui sebagian orang-orang yang diketahui dari mereka itu bilhului, ekstrim filistiklaliyati wasyudud, di dalam apa alistiklaliyah, mandiri di dalam memahami agama ini. Mandiri itu kalau kita memahaminya itu istilah yang positif ya, tapi ada mandiri-mandiri yang jelek. Apa contohnya? Kalau ada orang sakit jantung misalnya, ah saya mandiri aja tak bedah dewe gitu. Itu baik apa buruk? Mandiri yang baik apa yang buruk? Antum bukan seorang dokter, tidak pernah kuliah kedokteran, pengen bedah sendiri, rusak. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah agama. Wasyudud filistinbat, dan orang-orang yang dikenal dengan keanehan filistinbat di dalam apa? Di dalam mengambil kesimpulan hukum agama. Wal iqdha fi a'radi ahli ilmi, dan orang-orang yang dikenal mereka itu lancang di dalam mencaci maki para ulama. Gitu. Illa kecuali wajata man sya'a ghalatihim, kecuali engkau akan mendapati sumber utama dari kekeliruan mereka, minaz zuhdi fi majalisil ulama. Mereka itu merasa zuhud, tidak butuh duduk di majelis-majelis para ulama. Wa min tahsini dhanni bin nafsi. Kesalahan kedua, mereka itu merasa menganggap dirinya sudah hebat. Menganggap dirinya tahsinu dhan bin nafsi. Ya, memiliki persangkaan, saya ini kan sudah jos. Imam Syafi'i itu kan lelaki, saya kan juga lelaki. Ya, Syekh Abdul Razak itu kan laki-laki, saya juga laki-laki. Dia minum air putih, saya minum air putih juga. Beda mas, laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya. Yang membedakan adalah ilmu dan ketakwaan. Jadi hampir tidak ada orang-orang yang dikenal dengan keekstriman, orang-orang dikenal dengan pengambilan hukum yang aneh dan suka mencaci maki para ulama, itu biasanya mereka itu adalah orang-orang yang zuhud terhadap majelis-majelis para ulama, mengambil kesimpulan sendiri, istinbat hukum sendiri, masalah apapun itu. Gitu, seperti ada apa namanya kesimpulan hukum begini. Kullu ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'imi yat'amuhu illa ay yakuna mayyita aw lahma khinzirin aw damman masfuhan. Katakan Muhammad, aku tidak mendapati makanan haram bagi orang-orang yang makan kecuali jika makanan itu berupa bangkai daging babi atau darah yang mengalir. Ini dipahami darah yang mengalir itu darah yang berupa cairan. Kalau darahnya sudah menjadi tahu Arab atau saren atau didih atau apa rus-rus itu marus, itu sudah tidak menjadi cairan, sudah boleh halalan toyiban mubarakan fi, kata dia. Antum cari satupun sahabat, satupun ulama salaf, gak ada yang punya pemikiran seperti ini. Tapi dia baca ayat lalu membaca artinya, oh jadi yang haram itu adalah darah yang mengalir, daman masfuhan. Tapi kalau sudah diolah menjadi saren itu sudah boleh. Itu ada enggak yang punya pemikiran seperti ini? Ada enggak? Ada apa tidak? Hah? Ada. Antum ketemu langsung sama orangnya. Saya ketemu langsung. Dan di sekitar kita itu ada. Bahkan mungkin di antara yang hadir di sini masih ada yang punya pemikiran seperti ini. Gitu. Ngerasa ngaco ngerasa. Enggak ngacung, enggak malah gaya perkoro. Cukup disimpan untuk diri sendiri, bahan introspeksi. Pertanyaannya adalah, pemikiran seperti itu muncul dari mana? Saya tanya sudah. Buka kitab tafsir yang manapun yang antum suka. Ya, tafsir itu banyak sekali. Coba, pemahaman itu diambil dari tafsir mana? Saya pengen tahu. Saya kepengen tahu. Dari mana penafsiran seperti itu diambil? Jawabnya tidak ada dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis sejak zaman dahulu kala sampai hari ini. Terus itu muncul dari mana? Dari pikiran orang itu yang tidak mau berguru pada para ulama. Ya, kemudian mengajarkan ajaran seperti ini kepada orang banyak. Itu contoh sahafiyin. Ya, contoh. Makanya orang yang menganut pemikiran, coba pernah enggak dia nyebut nama ulama yang mengatakan tahu Arab ini halal itu dari kalangan ulama ini gitu, pernah? Gak ada. Ini Al-Quran seperti ini, dia bilang seperti itu. Seolah-olah dirinya itu pakar Al-Quran, pakar ilmu tafsir, pakar fikih-fikihnya para ulama salaf. Enggak, justru dia adalah orang-orang yang terkenal zuhud, ya tidak mau duduk berguru di hadapan para ulama. Bahkan buku-bukunya para ulama tidak dibaca, kitab-kitab tafsir enggak ada yang dibaca. Baca ayat pahami sendiri, baca ayat pahami sendiri. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah membaca ayat wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Ma ma'nal abba? Apa makna abba di sini dalam ayat ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Langit mana yang akan menaungi aku, bumi mana yang akan menampung diriku kalau aku mengatakan tentang Al-Qur'an sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Abu Bakar As-Siddiq itu. Kok ada orang di zaman sekarang mengambil kesimpulan pribadi yang aneh-aneh. Terus apalagi kiamat itu tinggal berapa tahun lagi katanya? Berapa? 56 tahun lagi. Dari mana dia dapat itu? Mana ulama salaf mengatakan itu? Hatta ulama khalaf yang mengatakan itu enggak ada. Itu adanya dari Indonesia tok. Emang orang Indonesia itu kreatif. Kebablasan. Tukang las itu jadi nabi kok di Indonesia itu. Ya. Di Indramayu itu namanya tuh Gimben itu. Ya, menjadi nabi. Dan ada pengikutnya, para abangmu coba. Pengikutnya ada. Itu karena mereka ini orang-orang yang menganggap dirinya hebat, belajar ilmu mandiri, tidak pernah mengambil akidah, manhaj, metode di dalam beragama kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, tidak mengenal metode mereka dan tidak mau duduk di hadapan para ulama. Amma adapun anna dzalika qad yakunu sababan fi su'il fahmi fawadhih. Adapun anna dzalika, bahwasanya hal itu, apa hal itu, tidak mau berguru tadi, qad yakunu sababan fi su'il fahmi, terkadang menjadi sebab buruknya pemahaman fawadhih. Ini merupakan hal yang jelas. Ini bahaya yang ketiga. Bahaya yang pertama tadi apa? Apa bahaya yang pertama tadi? Saya juga lupa. Banyak ingin sama antum agar kita saling mudzakarah. Apa bahaya pertama dari orang-orang yang tidak mau berguru itu? Apa mas? Pemahamannya liar. Terus? Apa lagi? Ya, merasa dirinya hebat itu tadi. Kemudian pemahamannya akan menjadi salah, ini satu hal yang jelas. Walidzalika irtabatat katsratu akhtail mukhti'ina bisuhafiyyin, oleh karenanya itu menjadi terikat. Berkaitan erat banyaknya kesalahan dari orang-orang yang tidak mau berguru itu. Kama fi mizanul i'tidal lidz-dzahabi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mizanul I'tidal tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi jilid kedua halaman 652. Jadi kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang salah itu berkaitan erat dengan orang-orang yang tidak mau berguru tadi. Paham enggak? Walidzalika irtabatat katsratu akhta'il mukhti'in, maka dari itu berkaitan erat kesalahan orang-orang yang keliru, kesesatan orang-orang yang sesat berkaitan erat dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak mau berguru. Seperti itu. Paham enggak? Sehingga pemahaman mereka itu menjadi liar. Apalagi kalau dia hanya mengedepankan akal saja, seperti orang-orang liberal itu, ya Allah, liarnya luar biasa. Ya, jadi agama ini buat main-main sama mereka itu. Itu beberapa contoh pemahaman-pemahaman yang muncul karena seseorang itu tidak berguru. Haitsu qala fi tarjamati Abdul Malik ibn Habib, yang mana Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biografi Abdul Malik bin Habib, ahadul a'immati, salah seorang dari imam-imam, wa musannifil wadhihati, dan salah seorang penulis kitab-kitab yang hebat, kathirul wahmi, dia itu sering salahnya, sahafiyun, dan dia itu orang yang tidak suka berguru itu. Jadi Imam Adz-Dzahabi menuliskan biografi dari Abdul Malik bin Habib. Apa komentar beliau tentang Abdul Malik bin Habib? Dia adalah salah satu dari imam-imam, dan dia penulis kitab yang terkenal, tetapi dia itu banyak salahnya, dan dia itu orang yang tidak berguru, belajarnya mandiri, otodidak. Itu kalau belajar ilmu kedokteran bedah saja otodidak, rusak aja enggak usah bedah lah, sunat gitu, netai bocah itu mandiri boleh enggak? Mandiri nonton gon YouTube tok, dijepit pring, tarik bladok del, seperti di Afrika itu. Wah, tak nyobalah anakmu, tak coba entuk aja anakmu dhewe bae gitu. Bahaya mandiri itu. Mandiri di dalam memahami agama, mandiri di dalam memahami akidah Islamiyah. Dia akan pulang membawa pemikiran-pemikiran yang aneh, pemikiran-pemikiran yang liar. Seperti itu. Wa amma anna sahibahu yuhramu adabu ahli ilmi, adapun kenapa pelakunya itu diharamkan dari adab para ahli ilmu. Kenapa para pelaku, orang-orang tidak mau berguru itu tidak bisa mendapatkan adab dan akhlak dari para ahli ilmu? Fali anna minal ilmi, hal itu dikarenakan karena termasuk dari ilmu itu, sebagian dari ilmu itu, ma la yufahamu, tidak bisa difahami, ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya, illa kecuali bil mithalil hayyi, dengan contoh yang hidup, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan. Seperti ismam, kata membaca apa? Ismam itu membaca apa, ayat apa? La ta'manna, gitu kan. Itu kalau antum enggak ketemu langsung enggak bisa. Harus ketemu langsung, harus talaki. Mengambil ilmu itu dari lisan guru, dari mulut-mulutnya para ulama. Sebentar lagi nih kita, para dai juga ada. Nanti tanggal 6 sampai tanggal 9 daurah bersama Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ulama besar dari Madinah yang pernah kita undang, pernah sekali di Masjid Al-Aqsa Klaten ini. Tahun 2000 berapa lupa itu, 2017 kali ya? Itu 2016. Nah, ini besok beliau memberikan pelajaran bagi para dai-dai sunnah seluruh Indonesia, kumpul di Solo sini. Nanti hari Ahadnya tanggal 5 beliau ngasih muhadharah ammah, tabligh akbar di Masjid Agung Karanganyar, tanggal 5 Januari. Catat, kalau perlu kita touring bareng-bareng ke sana. Rombongan boleh, naik sepur mini lebih jos, biar gayeng. Nanti mulia jajan sego pecel apa sego liwet khas Solo gitu. Ada ulama datang, kita ambil ilmunya, kita lihat akhlak ulama seperti apa, seperti itu. Kita menghormati beliau sebagai seorang ulama dari kota Nabi. Iya, dan beliau menjadi guru besar di Masjid Nabawi dan menjadi profesor di Universitas Islam Madinah. Ulama besar ahli akidah datang besok ya, tanggal 5 Januari. Usahakan, yang lain bisa ditinggal, tetapi kesempatan untuk berguru pada para ulama itu kesempatan yang langka. Jualan masih bisa besok, tapi kedatangan beliau hanya sekali ini di Masjid Agung Karanganyar. Gitu. Tapi saya kerja, izin kerja. Tapi jangan bolos. Minta izin. Ya kalau perlu agak sedikit keras. Izin, diizinkan enggak diizinkan, enggak diizinkan saya tetap izin. Siap mengganti di hari yang lain, begitu. Ini kesempatan langka ya, kita manfaatkan. Kalau bisa kaji tekun semua berangkat sana, Masjid Agung Karanganyar. Ya, itu akan menjadi kenangan indah dan sebagai bentuk realisasi kita. Meskipun kita tidak bisa bersafar ke sana, beliau datang ke sini, kita manfaatkan kedatangan beliau di negeri kita ini untuk berguru kepada beliau. Sampai mana kita tadi? Ya, kesalahan dari orang-orang salah, kesesatan orang-orang sesat itu bersumber dari orang-orang tidak mau berguru. Dan kenapa seseorang itu diharamkan dari mendapatkan akhlak dari para ahli ilmu? Karena ada ilmu yang tidak bisa difahami kecuali dengan al-mithalil hayy, contoh yang hidup, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan. Walidzalika, oleh karena itu, rawal khatibu al-khatib al-Baghdadi meriwayatkan fil Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', di dalam kitab judulnya al-Jami' li akhlaqir rawi, ya, kitab yang mengumpulkan akhlak para perawi hadis, wa adabis sami' dan adab-adab para penuntut ilmu. Di halaman 10, An Ibrahim ibni Habib ibni Syahid, dari Ibrahim bin Habib bin Syahid, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala li abi, ayahku berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, itil fuqaha awal ulama, datangilah para ahli fikih, datangilah para ulama, bergulurlah kepada mereka, duduk bersimpuhlah kamu di hadapan para ulama, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah oleh kamu adab-adab para ulama, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka, wa hadiyihim, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadiyihim, petunjuk mereka, petuah-petuah mereka, nasihat-nasihat mereka, fa inna dzalika, karena itu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min katsirin minal hadis, daripada banyak menghafal hadis. Artinya para ulama salaf itu memotivasi anaknya, murid-muridnya, para penuntut ilmu untuk belajar adab dan akhlak kepada guru. Gurunya punya akhlak seperti apa, ditiru. Gurunya seorang pemurah, kita berusaha meniru menjadi seorang pemurah. Meskipun masih cetil, tapi berusaha memaksakan diri, memurah-murahkan diri gitu loh. Gua memurahkan diri, memurah hatikan diri kita supaya menjadi orang yang dermawan, mendermawankan diri. Bagaimana guru kita ketika dia berhadapan dengan gurunya, oh ternyata sikap murid terhadap guru itu harusnya seperti ini. Bagaimana akhlaknya terhadap murid-muridnya, bagaimana dia ini senyumnya kalau menyapa orang tua dan seterusnya. Belajar dari guru. Dan itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min katsiri minal hadis, daripada banyak-banyak menghafal hadis. Gitu. Para ulama kita seperti itu. Wa dzalika, yang demikian, li annal mar'a, karena seseorang itu, qad yahduhu liktitharu minal ilmi wal isti'jalu wasti'jalu tahsilihi ila tarki mujalasatal ulama. Terkadang dia itu tertipu dengan banyaknya ilmu yang didapatkan, atau dia tergesa-gesa, istijalu tahsilihi, tergesa-gesa ingin mendapatkan ilmu. Belajar akidah bukan level saya. Saya itu belajarnya itu levelnya ilmu mustalahul hadis. Saya itu levelnya belajarnya ilmu naqdur rijal. Insyaallah. Ilmu mantek. Kalau akidah itu enggak level. Saya pengen yang cepat. Ini contoh para pemuda yang tinggi hati dan sombong. Kata Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar bin Zaid. Ya, Bakar Abu Zaid, afwan. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi, beliau mengatakan, al-ilmu harbun minal fatal muta'ali kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan memerangi, lari dari seorang pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air itu lari dari tempat-tempat yang tinggi. Ya, kalau ada tempat tinggi kena hujan, mungkin enggak air menetap di situ? Tidak, dia akan turun ke bawah. Ilmu juga begitu. Ini ada pemuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satu tinggi hati, ngalir air itu, mengalir melewati dia, enggak mau menetap di situ. Yang nomor 2 tinggi hati, ngalir. Nomor 3 tinggi hati, mengalir air itu lewat tok. Lalu nomor 5 rendah hati, baru dia dekem di situ, tempat yang rendah. Maka para penuntut ilmu yang rendah hati, tawadhu, itulah yang akan menjadi sarangnya ilmu. Di mana ilmu akan menetap di situ, kokoh menancap di situ. Kata Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu, rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ada salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Ibnu Sirin apa ya? Saya agak lupa. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar seorang pemuda berceramah menyampaikan satu hadis berserta syarahnya, penjelasannya. Dan saya duduk menyimak dengan penuh perhatian. Padahal saya sudah mendengar hadis ini beserta syarahnya ya, sampai ratusan kali sebelum pemuda itu lahir, yang ngajar itu lahir. Sebelum si pemuda ini ngajarkan ilmu ini, saya sudah mendengar ilmu ini, sudah menguasainya ratusan kali. Tapi begitu ada pemuda ngajarkan itu, saya duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Itulah rahasia hebatnya ilmu para ulama salaf. Ya, tidak merasa gengsi. Apalagi kita masih penuntut ilmu, gengsi ya, pelajarannya mengkuakui wae. Durusulullah meneh, suara level. Saya pengennya itu syarah Alfiyah Ibnu Malik. Waduh. Syarah Qatrun Nada. Begitu belajar jedot. Kepalanya mengkap-mengkap. Kemarin ada ikhwan itu bilang saya, saya tuh semangat belajar bahasa Arab loh, Ustaz. Nah, terus, tapi kalau saya belajar di rumah itu kok kepala saya pusing ya, tak salah ya, mumet. Itu diantara efek seseorang belajar apa? Tidak berguru, mumet. Ada saya pernah menemui satu penuntut ilmu, tapi dia penuntut ilmu agama, tetapi dia menjadi guru saya dalam bahasa Inggris. Dia tahu kalau saya bisa bahasa Arab, dia bilang gini, saya itu pernah belajar bahasa Arab, tapi saya ilfil, mati rasa dengan guru saya. Karena dia merasa menjadi master bahasa Inggris. Apa dia bilang? Mosok saya belajar bahasa Arab itu diajari percakapan. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Masmu ka min aina anta wa madza ta'malu? Ini bukan level saya ini. Belajar bahasa Arab yang cepat praktis itu cukup disampaikan rumus-rumusnya tok. Grammarnya tok. Setelah itu kita bisa berinisiatif menyusun kalimat sesuai dengan arahan-arahan rumus itu. Saya memang melongo gini aja, tapi batin saya iki wong weng ini. Kenapa? Karena dia menyamakan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tidak sama. Bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Hatta kita sudah mengetahui grammar Arab. Antum lihat orang-orang belajar nahwu sharaf itu sampai tahunan. Tapi kalau dia tidak mendengar ungkapan-ungkapan para ulama dengan bahasa Arab, dia enggak bisa ngomong. Kalaupun ngomong jadinya enggak karu-karuan. Al-bardu istaghfara. Al-bardu dingin, istaghfara minta ampun. Dinginnya minta ampun. Itu kalau antum ngomong sama orang Arab, al-bardu istaghfara. Dinginnya minta ampun. Ya meng melongo ngomong apa kowe le ngene. Enggak paham dia. Itu kreativitas tanpa guru. Ada juga jamaah haji. Di majalah MOB saya baca, media pelajar tahun 97-an. Itu ada jamaah haji, sok-sokan bisa bahasa Arab. Padahal dia enggak berguru. Naik bis, sopirnya orang Arab, AC-nya dingin sekali. Banyak orang pada kedinginan gitu. Lalu orang-orang, kamu bilang sama sopirnya biar dimatikan AC-nya. Terus ada yang ngomong pakai bahasa Inggris, enggak ngerti ini. Kalau ngomong suruh matiin Inggris, matiin AC dalam bahasa Inggris gimana? Sopirnya enggak ngerti. Lalu antum ngomonglah pakai bahasa Arab. Saya enggak bisa bahasa Arab. Lalu ada, tenang, saya bisa bahasa Arab katanya. Dia bilang, "Wan." Ya, manggil orang Arab itu Wan, kayak di Indonesia aja, Wan gitu. Wan, ACNT innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sopirnya nolah begini. Tapi ngerti terus dimatikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang Arabnya enggak kreatif ya enggak paham itu ACNT innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu contoh orang yang merasa bisa dan merasa tidak butuh dengan guru gitu. Dia berhasil belajar bahasa Inggris dengan metode itu, tapi dengan bahasa Arab ya sulit dan susah dan harus berguru, karena bahasa Arab ini bagian dari ilmu agama. Maka kita belajar itu, belajar agama itu tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi. Kita butuh juga berakhlak, kita butuh juga beradab. Kalau kita belajar ilmu agama, kita tidak memiliki akhlak para penuntut ilmu agama, ilmu kita tidak akan berkah, tidak memberi manfaat kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai mana tadi? Sudah selesai ya. Wadzalika li'annal, itu sudah juga. Yang demikian karena seseorang itu tertipu dengan banyaknya ilmu dan dia terburu-buru ingin mendapatkan ilmu, ila tarki mujalasatil ulama. Kemudian dia meninggalkan duduk-duduk dengan para ulama, tidak mau pengajian. Fayatawahhamu, kemudian dia menyangka annan qita'ahu, bahwasanya terputusnya dia an ahlihi dari ahli ilmu, yughrizu alaihi minhu. itu bisa menghasilkan banyak ilmu yang lebih hebat daripada gurunya. Makanya kalau ada pemuda sombong, tinggi hati, itu tidak layak untuk diambil ilmunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, liyujadi liyumaria bihil ulama au liyujadia bihis sufaha lam yarih rihatal jannah. Barang siapa menuntut ilmu tujuannya itu untuk mendebat para ulama, pamer kepada guru-gurunya yang lebih senior, ya, atau dia ingin menghinakan orang-orang yang bodoh, sombong di hadapan orang-orang yang dungu, maka ia tidak akan mendapatkan wanginya, wanginya surga, seperti itu. Nah, ada pepatah Arab mengatakan, idza ja'al ma' batalat tayammum. Jika telah datang air, maka batalah tayamum. Dan saya pernah melihat Syekh Mashhur Hasan Al-Salman secara tidak sengaja beliau hadir ke masjid, dan di masjid itu ada muridnya Syekh Lafi Asyatarat Al-Athari sedang memberikan pengajian. Syekh Lafi ini muridnya, Syekh Mashhur ini gurunya. Begitu gurunya datang, wah langsung di beliau berdiri menyambut salaman cipika-cipiki, kemudian mempersilahkan Syekh Mashhur untuk memberikan ceramah. Padahal itu jadwalnya beliau. Dan beliau mengatakan, idza ja'al ma' batalat tayammum. Apabila air telah datang, maka batalah tayammum. Gitu. Dia, beliau mengumpamakan gurunya itu adalah air, dan dirinya adalah tanah. Kalau tidak ada air, ya tayammum dengan tanah. Begitu sedang tayammum, kok ada air, ya batal tayammumnya. Ya biar air yang ngasih nasihat itu. Tetapi karena tawadhu'nya, rendah hatinya Syekh Mashhur Hasan Al-Salman, beliau juga tidak bersedia. Saya di sini hanya mampir, kebetulan lewat. Ya silakan dilanjutkan, saya ingin melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Itu akhlak para ulama kita rahimahumullah. Dan tidak boleh lancang kita berceramah di hadapan guru kita, kecuali kalau memang sudah diperintahkan. Guru kita nyuruh, guru kita memerintahkan, ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau di situ ada orang lebih senior dalam ilmu dan usia, lalu kita berikan ceramah di situ, itu bagian dari akhlak yang kurang terpuji. Nabi pernah bertanya tentang pohon yang menjadi perumpamaan kalimatut tauhid, tidak ada sahabat yang menjawab sampai 3 kali. Lalu Umar bin Khattab pulang, dan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, saya sebenarnya tahu jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma. Kata ayahnya, kenapa engkau tidak katakan kepada Nabi? Karena ada Abu Bakar, ada Umar yang lebih senior dalam ilmu dan usia. Mereka diam, maka saya pun diam. Itu akhlak para ulama kita. Jadi menuntut ilmu itu juga harus berakhlak. Kemarin saya sempat bingung ketika kita selesai dari kitab Qaidah Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillah wa Rasulih wa Ulatil Umur. Apakah saya membahas kitab ini, Syarah Aqidah Ar-Raziyain, ataukah kita membahas kitab Al-Mu'lim tulisan Syekh Ali Hasan, yang merupakan ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami', Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim, tentang adab dan akhlak para penuntut ilmu. Itu pernah saya sampaikan bedah di pondok pesantren Al-Itisom, dan isinya bagus sekali. Saya ingin sampaikan itu, tapi kemudian pilihan saya jatuh ke sini. Supaya apa? Supaya teman-teman yang baru hijrah, baru mengenal apa itu dakwah ahli sunnati wal jamaah, apa itu dakwah sunnah, itu dia menjadi kuat dan kokoh di dalam akidah mereka. Itu pertimbangannya. Adapun akhlak bisa kita sisipkan sekali, dua kali dalam beberapa kesempatan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari. Antum tandai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sampai halaman 18 paragraf kedua dari bawah. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Jazakallahu khairan. Sisa waktu kita pakai untuk tanya jawab. Apakah uang masjid boleh digunakan untuk membeli makan takmir dan yang lainnya, untuk mencuci karpet dan sebagainya? Iya, boleh. Karena itu bagian dari operasional masjid, untuk gaji satpam masjid kalau ada ya, untuk memberi misalnya hadiah bagi imamnya, bagi muadzinnya, boleh, untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid. Di sekolah saya ternyata mapel PAI-nya memahami memakai mazhab Asy'ariyah. Bagaimana sikap saya seharusnya? Tidak boleh diyakini. Tidak boleh diyakini dan memperkuat diri belajar akidah. Makanya belajar akidah ini penting sekali ya. Makanya saya memilih ini syarah akidah Ar-Razi'ain agar kita tahu akidah yang benar-benar terambil dari Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Ya, kita sekedar membaca, sekedar menjawab, tetapi tidak boleh meyakininya karena itu merupakan akidah yang menyimpang, yang terpengaruh oleh ilmu kalam warisan orang-orang Yunani kuno. Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan sampaikan lebih rinci lagi dalam pembahasan asma wa sifat. Bagaimana hukumnya seorang muslim dimintai tolong orang kafir untuk menjaga sepeda motor di hari raya mereka? Tukang parkir meskipun dikasih uang tidak boleh. Ya, batas toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Itu batas toleransi. Selama bukan ritual agama silahkan, tidak apa-apa. Kerja bakti bareng boleh, ngasih utangan boleh, apalagi jenguk orang sakit boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ritual ibadah, lakum dinukum waliyadi. Tapi kan saya tidak ibadah. Iya, tetapi membantu lancarnya pelaksanaan ibadah. Wala ta'awanu alal birri wat taqwa. Gimana? Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kesesatan. Untuk rakaat sholat sunnah tahajud dan duha sebenarnya menurut hadis sahih berapa ya? Jumlahnya 11. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang paling tahu tentang kondisi Nabi. Akhlak Nabi, sholatnya Nabi, tidurnya Nabi, istirahatnya Nabi seperti apa, Aisyah tahu. Istrinya ini. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Tapi Syekh ini mengatakan boleh, ya silahkan kalau mau ikut Syekh. Tapi Nabi tidak pernah lebih dari 11. Hadis Nabi tidak pernah lebih dari 11. Masalah ada, imam ini membolehkan, imam ini membolehkan. Nah, kita itu dituntut untuk mengikuti Nabi, bukan mengikuti imam. Ya kalau memang imam ini membawa hadis Nabi pernah lebih dari 11, silahkan tidak apa-apa. Tetapi Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Setelah saat setelah sujud yang betul kita berdiri sambil mengangkat tangan atau tidak, itu khilafiyah ijtihadiyah, ada dalil yang mendasarinya. Sebagian mengatakan mengangkat tangan itu ketika apa? Mengangkat tangan itu ketika apa? Takbiratul ihram, terus ketika bangkit dari ruku, kemudian ketika bangkit dari rakaat yang kedua mengangkat tangan. Sebagian lagi setiap kali pindah mengangkat tangan. Ada juga ulama berpendapat seperti itu dan ada hadisnya. Allah Ta'ala alam. Saya sendiri tidak berani merojihkan. Apakah berdosa ketika saya memposting tentang penjelasan syubhat dan ibadah-ibadah yang bid'ah di status WhatsApp saya? Kemudian ada orang yang tersinggung lalu WA saya dengan berkata, jangan sok paling benar dalam beragama dan sok pintar. Tidak berdosa memposting tentang penjelasan syubhat, tidak berdosa asalkan penjelasannya ilmiah disertai dalil. Tapi nek gur muni-muni tok, menyesat-nyesatkan tok tanpa ada penjelasan, itu yang salah. Selama kita sudah menjelaskan dengan dalilnya, ini pemahaman seperti ini keliru, yang benar sesuai dalil seperti ini, itu jangan sok. Itu semuanya ahli kesesatan itu kalau dikasih tahu jangan sok. Yang para pelacur aja kalau dikasih jangan sok suci. Loh. Nah, terus piye? Aku ya kan ngono nak nung gitu. Rusak kalau seperti itu. Itu bukan sok. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sok. Justru itu merupakan amal soleh. Merupakan amal soleh. Ada orang ulama salaf mengatakan, kalau kalian melihat saudara kalian tidur lalu dia hendak dimakan oleh ular, kalian membangunkannya atau dibiarkan saja? Biarkan saja diemplok sirai. Yang penting kan saya aman. Antum akan membangunkan apa diam saja? Bangunkan. Kalau ada orang lain tidak sholat, maka kita ingatkan. Kalau ada orang yang tidak sholat, wis ben ora sholat, urusane dhewe-dhewe. Itu justru saudara yang kejam, yang membiarkan saudaranya berada di dalam kecelakaan. Seperti ini. Sholat rong mas, wis rasa sok ngokon-ngokon sholat bareng. Sholat ra sholat karepku dhewe, udu urusanmu, rasa ngurusi aku. Itu adalah yang ngomong seperti ini, hakikatnya bukan manusia, tapi syaitan yang meminjam lidah manusia. Dan kewajiban kita memperingatkan, kalau mau ya syukur, kalau kita dibilang sok ya wis. Ora kok sok kabeh, bukan begitu. Apakah sifat buruk itu termasuk takdir buruk dari Allah? Jawabnya iya. Tetapi karena kita tidak tahu takdir Allah, kita memiliki kewajiban untuk berusaha menjauhinya. Dan salah besar seseorang yang melakukan keburukan lalu berdalil dengan takdir. Salah itu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang pencuri. Ya, lalu ditangkap dan mau dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab. Kata maling ini, jangan potong tangan saya. Lah kenapa? Lah karena saya maling itu sudah takdir dari Allah. Enak kalau gitu ya. Gak usah ngurusi saya, wong saya berzina ini takdir dari Allah. Saya itu menjadi perampok itu takdir dari Allah. Hai Umar, jangan potong saya mencuri itu takdir dari Allah. Kata Umar, saya motong tanganmu itu takdir dari Allah juga. Jadi kamu diam saja, tak ketok tanganmu. Jadi di dalam masalah akidah tidak boleh seseorang itu berdalil dengan takdir. Karena manusia itu oleh Allah dia diberikan iradah, kemampuan untuk memilih. Benar atau tidak? Kalau di depan di depan kita ini, di sini ini ada dua ekor singa mlebu dari lawang sini. Yang lain pada lari ke sana. Antum pas duduk di sini. Apakah antum akan diam saja? Wis manis takdir. Wayahe urip rak ya ora dimut karo singa. Nah ini takdir ya, mesti mati sebenarnya gini. Apa begitu? Ya. Ini merupakan bantahan telak bagi orang mengatakan, saya itu memiliki sifat buruk ini sudah takdir. Jadi wes aja dirusai. Wes aku ki anaknya ya gini ki. Gelem tampanan ra gelem ya kowe lunga. Itu gak boleh seperti itu. Itu contoh orang yang berdalil dengan takdir atas kemaksiatan dan keburukan yang dia miliki. Tidak boleh. Kecuali jika sudah terjadi. Itu memang takdir sudah. Seseorang membunuh itu takdir Allah. Seseorang mencuri sudah takdir Allah. Tapi nek agek arep mateni, ya kowe tak pateni. Aja lho, dosa lho. Aku ki mateni kowe wis takdir, dadi kowe meneng wae. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena dia punya pilihan untuk menghindar. Dia diberikan iradah untuk menjauhi kemaksiatan dan keburukan itu. Karena saya sudah ngaji, tapi susah sekali memperbaiki sifat tabiat saya. Karena setiap berusaha jadi baik, secara spontan sifat buruk itu muncul. Dilawan. Jangan menyerah, karena itu bagian dari syaitan. Dan barangkali juga ada intervensi jin di situ. Baca zikir pagi dan petang. Banyak loh di antara kita itu malas sholat. Itu karena pengaruh jin dalam dirinya. Ya. Kemudian ada yang apa namanya ini? Enggak nikah-nikah itu. Padahal sudah waktunya nikah. Enggak ada harapan untuk menikah. Alah nikah paling ya gurungono ngene. Ngono piye? Wong urung tau nglakoni kok paling gurungono. Itu kadang-kadang ada intervensi jin dalam dirinya. Ya harus berusaha sungguh-sungguh melawan dan memaksa diri membaca zikir pagi dan petang. Beli zikir pagi dan petang tulisan Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, jadikan itu sebagai sebuah rutinitas. Ya, malas mau pengajian itu benar ada intervensi jin. Barangkali masa lalunya dia sering bermuamalah dengan makhluk gaib yang bernama setan jin ini. Ya, sering berguru tenaga dalam. Ya, sering main ke tempat dukun. Ya, dulunya nyimpen jimat. Dulunya pernah kena pelet. Ya, apa itu jaran goyang semar mendem. Apalagi susuk, dia sering pakai itu. Itu barangkali jin itu masih tersisa di situ, belum bersih. Sehingga dia senantiasa kalah. Bersihkan mereka, jangan kalah dengan setan. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Jangan minta ruqyah, ruqyah diri sendiri. Jangan menyandarkan pada orang lain. Berusaha, kita ini lelaki kuat, harus menang. Itu paksa diri ini untuk membaca zikir pagi dan petang. Gunakan rumah itu untuk sholat dan baca Quran. Insya Allah lenyap itu, hilang. Dan sudah banyak kasus. Ada nih jamaah kita di sini. Wong ya saiki otak-otak ning kene ya, Wan. Gitu. Sering ngiruh barang-barang raketo. Tapi dengan mujahadatun nafs sembuh, alhamdulillah. Ada orangnya di sini. Dan antum, giliran antum sekarang membuktikan. Ya, lawanlah rasa malas itu dan minta pertolongan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal. Ya Allah, aku berdoa meminta pertolongan, perlindungan kepada Engkau dari sifat bakhil dan juga sifat malas. Gitu ya. Jangan menyerah. Ini sudah takdir saya seperti ini ya. Itu bagian dari was-was setan. Ya, tidak boleh. Produk pertanian apa yang terkena zakat? Produk pertanian yang bisa awet bertahan dan bisa ditimbang, itu yang kena zakat. Apakah hanya bahan pokok saja seperti padi, jagung, atau semua hasil pertanian dan berapa nisabnya? Tidak semua hasil pertanian. Kangkung itu hasil pertanian, enggak ada zakatnya kangkung. Karena enggak bisa ditimbang kangkung itu. Ya kan bisa ya timbangan kan nek gelem. Nek aku wegah nimbang kangkung dan enggak ada orang jual kangkung timbangan. Temon. Anange untingan Mas, ra ning timbangan. Ning nek kowe arep nimbang kangkung ya timbangan kono nek aku wegah. Itu nanti saya sampaikan ya, nisabnya itu ada perbedaan nisab. Kalau di airinya, kalau menggunakan irigasi kita harus keluar duit untuk irigasi, itu ada nisabnya sendiri. Kalau kita hanya tadah hujan ada nisabnya sendiri dan dibayarkan setiap kali panen. Dan nisabnya itu tinggi loh. Hah? Ada orang mengatakan protes, syariatnya diprotes. Zakat profesi itu enggak ada. Zakat profesi tidak ada. Tapi zakat pertanian ada. Sehingga dia main akal. Ula wong ada pegawai negeri gajinya sebulan 10 juta kok enggak ada zakatnya. Sementara Pak Tani yang hasil taninya hanya ini kok ada zakatnya. Mas, zakat tani itu nisabnya tinggi. Dan sebagian orang salah paham yang ditimbang itu sak kulit-kulitnya, sak wit-witnya. Enggak. Hasil pertanian yang sudah berupa nek beras ya beras, ora campur gabah, nek jagung wis dipipili, janggele ora katut ditimbang. Dan itu sudah dikurangi biaya apa tadi? Irigasi. Petani dengan penghasilan di atas nisab itu petani kaya dan itu tanah punya dia. Gitu. Nek meng buruhke paron, nelon, apalagi perapatan, proliman, prosongon, alah. Itu enggak ada. Makanya antum belajar nisabnya, jangan buruk sangka dulu terhadap syariat. Gitu ya. Tapi zakat mal itu hanya dibayarkan setahun sekali jika sudah mencapai nisab. Bolehkah kita menambah wawasan selain hadir kajian, baca buku terjemah, syarah kitab di rumah? Boleh, sangat boleh. Ya. Tetapi harus selektif milih buku. Ya, milih baca buku Perimbun Betal Jemurato Makno. Tafsir Mimpi. Apalagi dia, zodiak dibaca. Baca buku-buku para ulama salaf. Boleh, sangat dianjurkan. Ya. Tetapi harus namanya hadir di kajian ini, di majelis seperti ini, tetap harus ada. Barang siapa mulai menghilang dari peredaran, hilang dari pengajian, itu tanda-tanda keburukan bagi dia. Biasanya datang berbulan-bulan gak datang, itu adalah tanda keburukan. Meskipun dia nek dilok ya ra gelem gitu. Tapi itu tanda keburukan. Makanya banyak di antara kita itu menuliskan status, jika satu saat kelak saya tidak lagi terlihat di arena dakwah, tidak lagi terlihat di pengajian, ingatkanlah saya, tolong ingatkan saya, tarik saya kembali. Itu teman yang baik itu, saudara yang sejati. Iro kancane biasanya dia yang nunggu neng sandengku kene. Biasanya ya sok ngampiri aku barang nih, 6 sasi kok ora tau wis ben lah golek dewe-dewe. Itu bukan tipe sahabat yang baik yang sejati. Bagaimana tentang proses ta'aruf? Ta'aruf itu enggak ada ya dalam Islam. Langkah-langkah ta'aruf sampai akad nikah dan batasan komunikasi saat ta'aruf. Ta'aruf itu tidak ada dalam Islam. Yang ada itu nadhar saja. Nadhar itu melihat. Ya. Adapun sebelum nadhar itu hanya sekedar mengumpulkan informasi. Antum pengen menikah nih. Kan seorang itu tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Makanya ada istilah ghadul basar, menundukkan pandangan mata. Dan virus setan, setan itu pinter loh. Pinter sekali. Orang gak ngaji ya tertariknya dengan sesama wanita yang tidak ngaji. Tapi orang yang sudah ngaji itu tertariknya dengan wanita yang sudah ngaji juga. Ada kok ikhwan bilang ke saya, wah berat ya, lah kenapa? Malah para wanita yang pakai jilbab besar, pakai cadar itu kadang kalau ketemu itu kok saya jadi deg-degan sendiri ya gitu. Tapi kalau ketemu sama orang biasa itu ya biasa saja saya. Lah itulah setan, saya bilang gitu. Semakin tinggi kualitas agama seseorang, setan yang mengganggunya pun juga akan semakin besar. Makanya di syariatkan apa? Ghadul basor, menundukkan pandangan. Dan pandangan yang liar itu akan mempengaruhi kualitas proses kita di dalam menuntut ilmu. Kalau antum belajar kedokteran mau pacaran tiap hari enggak masalah, lulus jadi dokter spesialis. Tapi antum belajar agama. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan jeleknya hafalanku kepada guruku Al-Waqi' bin Jarrah. Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi' bin Jarrah. Ya. Saya mengadu kepada, kok hafalan saya kok jelek ya? Ngapalnya kok lama? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengarahkan aku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau berkata, ilmu Allah itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Lalu Imam Syafi'i introspeksi diri, saya melakukan maksiat apa? Lalu ketemu, ternyata tidak secara langsung beliau itu melihat rambut seorang wanita karena jilbabnya tertiup angin, lalu rambutnya kelihatan. Itu, aurat. Beliau melihat itu tidak sengaja dan itu mengurangi kualitas hafalan beliau. Melihat rambut dengan tidak sengaja. Antum lihat rambut enggak hari ini? Aduh. Hauka rambut, lebih dari sekedar rambut. Makanya kalau ingin menuntut ilmu, jaga pandangan mata. Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ngajari kalian. Ilmu agama seperti itu, enggak bisa. Disambil maksiat enggak bisa ilmu agama. Ya, tapi kalau ilmu umum bisa. Tiap hari pacaran, sambil kuliah, dokter juga jadi dokter. Tapi kalau mondok tiap hari pacaran enggak jadi. Melangkah karu-karuan itu nanti. Gak dapat ya ilmu. Apabila kita, itu batasan ya. Jadi ketat sekali Islam itu di dalam mengatur laki dan wanita. Termasuk ketika mau proses menikah. Dia mengumpulkan informasi. Tidak boleh tanya langsung, komunikasi langsung. Gak boleh. Komunikasi langsung tidak boleh. Apalagi lewat WA-an. Apalagi WK-WK. Kiki-kiki. Hahaha. Hihihihi. Gitu. Sama calon istrinya, kan baru calon, tapi kan sudah calon, sudah takcim gitu. Selama belum ada akad nikah, itu statusnya masih wanita asing. Begitu. Terus komunikasinya dengan siapa? Dengan ustaz. Dengan siapa? Dengan mahramnya dia, bapaknya dia, masnya dia, pakliknya dia. Atau dengan mak comblang. Mak comblang ini juga enggak boleh komunikasi langsung dengan si akhwat ini. Kalau mak comblangnya laki, dia komunikasi dengan mahramnya. Seperti itu. Kalau sudah membaca biodatanya, ciri-cirinya seperti ini, apa namanya, kurikulum vitae ya. Atau biografi. Dari lahir sampai sekarang, karya ilmiahnya apa, muridnya berapa. Oh, saya maju. Saya siap nadhor. Gitu. Nadhor itu melihat. Bertemu dengan si wanita itu. Ditemani mahramnya. Di rumahnya dia. Atau di mana disepakati. Tapi wanita ini ditemani mahramnya, ditemani bapaknya, temani apa saudaranya yang laki-laki. Antum ketemu ngelihat dia boleh, ngelihat wajahnya boleh, boleh. Karena memang nador itu untuk menikah. Tapi nek mung dadi abu nador tok, neng dite mung nador gur pengen weruh tok kok. Afwan saya enggak lanjut. Nonton lagi. Afwan saya enggak lanjut, afwan saya enggak lanjut. Itu namanya abu nador. Kaliyane nador. Enggak boleh. Jadi melihat, tanya, sekolah di mana, dulu lulusan apa, sukanya apa, hobinya apa, boleh. Seperti itu. Ini enak. Itu ya, boleh. Setelah nador, langsung kasih jawaban. Secepatnya. Jangan istikharah kok 6 sasi. Ya. Secepatnya. Kalau perlu habis nador, pulang langsung kasih jawaban. Saya lanjut. Itu lelaki. Orang kokean menga-mengo gini. Kokean pun, aduh, piye yo, piye yo, piye yo, wah, mumet tahu. laki-laki itu harus tegas, cepat, berigas, terengginas. Lanjut, enggak. Afwan, aku nek ora lanjut kok kepikiran terus. Nek lanjut kok piye? Itu bagian dari was-was setan. Apabila kita sedang sholat lalu ada seekor ular yang mendekat, apa yang kita lakukan? Bunuh. Nabi memerintahkan membunuh. Termasuk ada kala jengking, bunuh. Tetapi antum bunuhnya jangan sampai minggir dari kiblat begini, ya, diusahakan. Kalau sampai minggir dari kiblat batal. Ya, harus tetap menghadap kiblat. Misalnya dia datang dari belakang, ya batalkan sholatnya, bunuh terus baru lanjut sholat. Karena sholat apa, ular itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, dia binatang fasik, binatang jahat. Tidak boleh. Makanya saya paling kurang setuju dengan apa, pecinta hewan. Tapi ular yang dicintai ini, ular yang dicintai. Di Malaysia ada pakar ular terkenal, namanya Abu Zarin Husin. Antum bisa lihat di YouTube. Ya. Dia menjadi pecinta ular king cobra, pecinta binatang. Ini harus dilindungi begini-begini. Ular itu adalah sahabat kita, katanya. Karena kita belum tahu saja, kalau sudah mendapat edukasi, ular itu enggak jahat kok. Nabi mengatakan ular itu jahat, kok malah dijadikan sahabat itu. Akhirnya Abu Zarin Husin ini meninggal dunia. Karena dipatok ular juga, ular kobra. Iya, Anda bisa cek beritanya di YouTube. Terkenal sekali dia. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, seluruh dunia. Abu Zarin Husin meninggal dunia. Seorang pakar ular kobra yang meninggal dunia karena dipatok ular. Mahasiswa juga ada di Bandung kalau enggak salah. Di kos-kosannya itu senang miara ular di situ. 7 hari diketemukan sudah meninggal karena digigit ular itu. Bunuh ular itu. Bunuh. Sikap kita apa ini? Jika huruf J kok ya S ini. Jika kita sholat berjamaah dan apa Mas? Berada di saf kedua dan hanya apa ini? Sendirian di saf tersebut, apakah sholat kita dihitung jamaah? Iya, kata Syalbani, asal dia sudah berusaha untuk masuk ke celah-celah. Kalau sudah berusaha masuk ke celah-celah enggak bisa, dia sholat sendirian. Karena Allah Ta'ala wattaqullaha, ya betul? Mas tatoktum, takwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini soal cerita apa tesis ini? Hukum membantah orang tua jika diingatkan orang tua itu salah. Enggak boleh membantah. Ingatkan saja. Kalau dia marah membantah, kita dengarkan saja. Tetapi menjelaskan dalil boleh. Tetapi membantah itu kesannya kok buruk ya. Menjelaskan dengan pelan, dengan santun. Jangan sekali-kali menampakkan marah kepada orang tua. Gak boleh menampakkan marah. Menjelaskan dengan, kalau kita sudah mulai emosi, diam, dengarkan dan jangan membantah. Besok lagi cari suasana yang sedang baik. Bagaimana kalau kita masih punya tanggungan riba, sedang saya masih belum mampu melunasi, usaha masih belum baik, aset sudah tidak punya, mohon wejangannya. Ya sesuai kemampuan saja. Kalau masih ada aset, wajib menjual aset. Karena melepaskan diri dari riba, wajib. Punya rumah pribadi, tidak wajib. Kita masih bisa ngontrak. Rumah itu bagian dari aset. Motor itu bagian dari aset. Paham gak? Punya motor sendiri tidak wajib. Tapi lepas dari riba, wajib. Paham ini? Bagaimana cara sholawat yang sesuai sunnah? Membacanya sendiri-sendiri. Ketika hari Jumat, ketika mendengar adzan, seperti itu. Ketika disebut nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan ucapan salawatnya, salawat Ibrahim, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagaimana dalam redaksi tahiyat itu. Tetangga kafir, apa boleh dilakukan dan larangannya apa saja? Boleh mendoakan almarhum, tidak boleh mendoakan yang sudah mati. Yang masih hidup doakan hidayah, boleh. Tapi saya sudah sampaikan ya, orang kafir itu kita boleh kerja bakti, boleh menengok mereka, tapi batas toleransi itu ritual ibadah enggak boleh. Bolehkah mengqadha dan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar ketika safar? Para ulama khilaf. Ulama ahli sunnah wal jamaah beda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Saya sendiri seringkali menjamak antara Jumatan dengan asar. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana doanya ketika kita sedang futur? Futur. Futur itu patah semangat ya. Ya mukallibal kulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ada di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, wahai zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Itu doa-doa Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk bisa bersyukur, berzikir, dan beribadah dengan baik kepada engkau. Alhamdulillah sudah satu bulan saya melamar pekerjaan di Klaten. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari sekian banyak lamaran pekerjaan yang saya kirim, belum ada satupun yang diterima. Alhamdulillah. Karena hal tersebut saya merasa futur. Mohon nasihatnya untuk masalah tersebut. Antum banyak-banyak membaca alhamdulillahilladzi bini. Gimana? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, seperti itu. Jangan futur. Jangan futur, yang penting kita sudah berusaha dan kita bisa menjual barang secara online, tawarkan ke teman. Ini peluang loh, ini orang sebanyak ini. Kalau antum apa namanya aktif kenalan satu persatu, menawarkan misalnya sirwal, celana, rompi salat, minyak wangi. Mas, minyak wangi aku wis duwe, ya wis. Rompi salat, aku salate ra nganggo rompi kok. Alhamdulillah. Barangkali besok ada rezeki yang lainnya. Rezeki Allah untuk kita cukup. Cukup, selama kita masih hidup rezeki kita masih ada. Dan kita sudah membawa rezeki kita. Rezeki kita, jatah rezeki kita sudah dituliskan oleh Allah. Sejak kita masih ada di alam kandungan, tatkala usia kita 120 hari di dalam perut ibu kita. Dan tidak akan pernah tertukar rezeki kita satu rupiah pun. Ini baru satu bulan, saya pernah ngalami 3 bulan. Bukan ngelamar, keliling-keliling, jalan-jalan. Iya, saya ngalami itu. Tahun 2003. Di kawasan industri di Bekasi. Panas-panas, tiap hari jalan-jalan. Pak, ada lowongan? Gak ada. Ngimpun. Ada lowongan, Pak? Gak ada. Kalau sudah segitu, saya leren tuku es teh. Seger, nikmat rasanya itu. Ya. Barangkali Allah memang belum mengamanahkan, belum saatnya. Kalau kita dikasih pekerjaan saat ini, mungkin kita akan geleleng, kementus, kemaki, kemaruk, ya gembleleng. Ya disyukuri, tetap terus berusaha meminta. Barangkali memang jatah rezeki kita itu, jenis pekerjaan kita itu bukan menjadi karyawan, tapi menjadi seorang pengusaha. Nah, seperti itu. Tua banget ya, marahin bang. Bagaimana hukum uang SPP dalam keanggotaan Karang Taruna di desa, dan apakah termasuk hutang jika tidak membayar? Ya tergantung kesepakatan loh. Kalau sudah disepakati bersama, ya itu termasuk hutang. Seperti itu. Kalau enggak, ya enggak. Jika sudah ikut sholat jamaah, mencari keutamaan ikut takbiratul ihram imam dengan tujuan 40 hari penuh, tetapi suatu ketika sudah dapat dan putus di tengah sholat karena batal, apakah terhitung mendapat takbiratul ihram? Iya, dapat. Kata Nabi, man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Afwan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha. Barang siapa punya niat baik melakukan kebaikan, lalu dia lakukan itu, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah akan tulis 10 kebaikan. Antum punya niat sholat, lalu dilakukan sholat dan sukses, itu ditulis 10 kali. Waman hamma biha, dan barang siapa punya niat melakukan amal soleh, walam ya'malha, dan dia tidak melakukannya karena ada udzur, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah subhanahu wa ta'ala tulis pahalanya full 100%. Itu dalilnya. Tapi dia tidak melaksanakannya karena udzur, udzur syar'i. Itu karena batal, ini udzur, karena enggak bisa diampet. Ngampet ya malah dosa. Karena Nabi melarang. Gitu. Makanya ada kaidah daf'ul. Apa itu? Madharati muqaddamun ala jalbil manfaati. Menolak madharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Antum kroso buang angin besar. Atau hampir bondot misalnya. Salat itu, wah, sudah hampir bondot. Tapi ini sudah apa namanya rukuk terakhir. Kalaupun saya ngampet, insya Allah tidak mbondot, tapi sudah di ujung tanduk gitu loh. Seperti itu. Kalau diampet itu dapat manfaat, bener nggak? Yaitu sholat jamaah sempurna. Ya, itu mendapat manfaat. Tetapi dengan mengampet itu kita dapat madharat juga. Apa itu? Menyelisihi larangan Nabi. Ketika menolak madharat dan mengambil manfaat bertemu dalam satu waktu, mana didahulukan? Yang didahulukan adalah menolak madarat. Batalkan itu. Karena kalau kita tidak membatalkan, kita kena madarat. Itu satu, apa namanya? Melanggar larangan Nabi. Dua, karena sudah di ujung tanduk, begitu sudah salam, brol gitu langsung. Yang lainnya udah mentem kabeh. Itu madarat. Maka menolak madarat lebih didahulukan daripada mendapatkan pahala sholat berjamaah sampai selesai. Gitu ya. Nah, ini kaidah ini luar biasa. Nanti bisa dipelajari dalam usul fiqh. Kaidah-kaidah usul. Dalam berbagai kasus, kaidah ini bisa diterapkan. Termasuk yang tadi itu. Cara yang benar bagi wanita penuntut ilmu. Bagaimana maksudnya ya? Ya ngaji penuntut, wanita penuntut ilmu. Bagaimana hukum behel dengan niat agar kalau ngaji makhrajnya lebih jelas? Loh. Oh iya, buka biro jodoh tat. Malah tekon buka biro jodoh, bor. Enggak buka saya. Saya bukanya jasa penyembelihan sapi. Tapi kalau biro jodoh saya enggak buka. Behel ini masuk behel itu anu toh, berpengaruh dengan makhraj. Ya kecuali kalau nuun sewu ya. Mulutnya perot. Kan di behel nanti bisa bener, makhrajnya bisa bener, boleh. Jadi kaidah di dalam merubah ciptaan Allah itu boleh tatkala niatnya itu untuk mengobati. Ya, untuk mengobati. Tetapi jika tujuannya itu untuk mempercantik, mempertampan, ini terlarang karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pakai behel gigi ya. Supaya giginya tuh apa namanya rata dan dia terlihat tampan cantik, tidak boleh. Selama giginya dia saat ini itu tidak menjadi sebuah kelainan menurut ahli medis. Ya tapi kalau dikhawatirkan nanti bisa guing dan sangat mengganggu ketika makan dan dokter mengatakan ini kelainan mas, boleh. Tapi kalau dokter ini normal mas, iya tapi saya pengen pasang biar lebih ganteng, tidak boleh. Ya lebih cantik, tidak boleh. Seperti itu. Dan yang menghukumi adalah para ahli kedokteran dalam masalah hal ini. Seperti itu ya. Itu umum. Ya, dalam masalah gigi, masalah apa lagi nih? Yang merubah ciptaan Allah tuh. Masah gigi, giginya dipasah. Terus diapakan lagi? Diperuncing, biar lincip-lincip yang kata Dracula. Misalnya. Itu kalau tujuannya untuk mempercantik, make up tidak boleh. Tapi kalau untuk kesehatan boleh. Itu fatwa dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada hadis yang menerangkan bahwa akan ada dari kaum muslimin yang menghalalkan empat hal yang haram, yaitu alat musik. Betul. Namun dulu Ustaz-Ustaz pernah menerangkan ada alat musik yang diperbolehkan, yaitu duf. Apakah kedua hadis tersebut saling bertolak belakang? Tidak. Ya. Hadis kok bertolak belakang? Tidak. Jadi ada hukum asal, ada hukum pengecualian. Dan yang pengecualiannya sedikit gitu loh. Misalnya saya mengatakan seluruh mujuki pinter kabeh, kejaba sing ora. Sing ora ini sidik. Paham enggak? Hukum alat musik itu semuanya haram, itu hukum asal. Kecuali duf, ya sidik, duf itu yang boleh. Tidak bertentangan. Duf itu adalah rebana. Yaitu satu lubang kayu yang dilubangi lalu ada ditutup pakai kulit. Sudah, itu tok. Ukurannya macam-macam boleh. Yang tidak boleh jika disertai kerincing-kerincingan, tidak boleh. Duf itu dok yang diperbolehkan. Jadi bunyinya hanya prak dung prak dung prak prak prak prak dung dung dung dung gitu dok. Tapi kalau ditutupnya dari dua sisi juga tidak boleh. Hanya satu sisi dok. Paham ini? Dan itu boleh dipukul ketika hari raya dan ketika walimatul urs. Dan yang memukul hanya wanita, laki-laki tidak boleh. Dan yang menyanyi hanya anak-anak. Itu musik yang diperbolehkan. Dan itu dituliskan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Apakah saya boleh meminta bantuan Ustadz untuk menjadi penceramah dalam khutbah nikah saya kelak? Lah kalau saya enggak ada acara mbelai sapi enggak apa-apa. Kalau boleh apakah ada syarat-syarat khusus? Bisa japrin jenengan. Oh, syarat khusus ya apa enggak gula teh ngono. Enggak ada syarat khusus. Syarat khusus enggak ada syarat khusus. Syarat khususnya ya tidak ada barengan acara gitu tok saja. Apakah boleh belajar agama apakah belajar agama itu harus ilmiah? Harus, wajib. Khurafat enggak ilmiah. Mengapa Ustaz? Karena ada orang-orang berpendapat belajar agama jangan dari textbook saja, tapi berguru dengan sanad tersambung. Betul, tadi saya sampaikan, berguru sanad bersambung. Apa dikira yang punya sanad itu mereka saja? Ya. Para ustaz kita itu tiap tahun, para ustaz kita ada yang puluhan tahun belajar di Madinah dengan para ulamanya, sanadnya sambung sampai kepada Nabi. Yang enggak safar ke sana, tiap tahun mereka berguru pada para ulama dari negeri Syam, dari Madinah, dan mereka punya sanad nyambung. Seperti itu. Tapi kalau yang disebut sanadnya nyambung itu intern organisasi mereka saja, yang di luar organisasi tidak nyambung. Nah ini seolah-olah yang nyambung itu hanya mereka sendiri. Ini yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, sanad belajar sanadnya nyambung itu tidak menjadi jaminan benarnya agama seseorang. Itu yang lebih penting. Tapi yang menjadi jaminan kebenaran agama seseorang, pemahaman dia cocok enggak dengan pemahaman salafus soleh, cocok tidak dengan pemahaman sahabat, cocok tidak dengan pemahaman apa salafus soleh. Karena para sahabat, kaum salaf, mereka berguru langsung kepada Nabi. Ada orang keturunan Nabi, tetapi justru pemahaman dan akidahnya jauh berbeda dengan pemahaman Nabi, jauh berbeda dengan pemahaman salafus soleh. Seperti tahu Arab halal tadi itu, coba ngambil dari mana itu? Ya, jadi sanad yang bersambung tidak menjadi jaminan pemahamannya benar. Tapi yang menjadi jaminan kebenaran adalah pemahaman kita cocok dengan pemahaman as-salafus saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan pertanyaan sudah habis dan antum sudah gelisah juga. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya sudah mengetahui.